الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدينا محمد وشر الهدى تركها فإن محمد بدعة وبدعة مرأة في النار وقد فعلتكم الله لنجد الجلسة إكلال كلها الناس إسلام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه maka Rasul menghatikan yang apakah engkau ini termasuk orang-orang yang bingung wahai ibn Allah lakadjitu kumbiha bayutani sebab aku datang dengannya dengan syariat ini putih bersih ayyan wa taba wa taroktumuni dolaltu seandainya saja Musa itu hidup artinya tidak hanya sekedar kalian dapati lembaran Tauratnya tetapi Musa itu sendiri hidup kemudian kalian mengikutinya dan kalian tinggalkan diriku niscaya kalian akan tersesat. Naukana Musa hayyan mawasi'ahu illa tibai seandainya saja Musa hidup tidak ada keluasan baginya melainkan mengikutiku. Maka Umar bin Khattab kemudian meredakan kumpulan Rasulullah SAW dengan ucapannya Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Telah ada penjelasan daripada Syekh Saleh Al-Usai Hafizahullahu Ta'ala terkait hadis ini dengan penjelasan yang cukup panjang telah kita baca sebagian. Berikutnya beliau menyatakan waha huna dalal hadis ala tahrimin nazar fi Taurah dan di sini hadis menunjukkan akan haramnya melihat kepada kitab Taurat. Wa'ala ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Dan hadis ini juga menunjukkan akan kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Akan hal tersebut yakni memandang dan melihat membaca daripada kitab Taurat. Wa anal mar'a idza nadhara fa huwa yakunu fi syakkin min amri. Karena seseorang di saat dia melihat baca pada kitab Taurat ataupun juga kitab Injil maka dia berada dalam keraguan-raguan akan bisa membawa kepada keraguan-raguan pada urusannya. Ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Amutahawikuna ya ibn al-Khattab? Apakah engkau ini orang yang bingung wahai ibn al-Khattab?" Mutahawikun ay amutahayyirun, apakah engkau ini orang yang bingung? Ya, berada di atas kebingungan. Amutasyakikun, engkau ragu-ragu. Wanahu dzalik dan yang semisalnya. Kita tabayyan hadza, apabila ini sudah jelas, fal ulama lahum qawlan fi nadhar fi Taurat. Artinya jika arti daripada hadis ini telah jelas bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ditunjukkan hadis ini beliau murka terhadap perbuatan tersebut yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah haram. Maka apa pandangan para ulama terkait dengan seseorang mempelajari kitab Taurat ataupun kitab-kitab lain daripada kitabnya ahli kitab Taurat ataupun Injil atau kalau ada Zabur. Para ulama lahum qaulan fi nadhar fi Taurat. Para ulama memiliki dua pendapat terkait dengan hukum melihat kitab Taurat, membacanya. Al-qaulul awwal, pendapat pertama, minhum man yaqul yahrum an-nadhar fi Taurat aw Injil. Pendapat yang pertama mengatakan haram melihat kepada kitab Taurat ataupun kitab Injil, au fi Zabur mutlaqan, ataupun kepada kitab Zabur secara mutlak. Ini pendapat pertama menyatakan enggak boleh secara mutlak, haram. Yakni li ayyi ahad, artinya secara mutlak di sini adalah kepada setiap orang, berlaku siapapun dia. Sawa'an kana akana 'aliman am ghair 'alim. Sama saja apakah yang membaca itu seorang yang alim ataukah bukan orang yang alim. Tentunya pendalilan dengan hadis ini sangat jelas sekali. Umar bin Khattab adalah seorang yang alim dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan amutahwikuna anta ya Ibn Khattab. Ini menunjukkan bahwasannya haram secara mutlak di ayat ahad, untuk setiap orang tidak boleh. Apakah orang alim apalagi yang bukan alim? Apakah orang yang kuat manhajnya apalagi orang yang tidak kuat manhajnya? Orang yang ahli ibadah atau yang selain mereka? Sama saja. Wasawahi waktu tanzil am ba'da waktu tanzil, sama saja. Apakah larangan tersebut di saat turun Al-Qur'an ataukah setelah selesai turunnya Al-Qur'an? Jadi larangan tersebut bersifat mutlak. Wahala qaul jamhurah kabirah min ahli ilm. Dan ini merupakan pendapat sejumlah besar dari kalangan ahli ilm. Yang melarang secara mutlak ini merupakan pendapat sejumlah besar jumhur ahli ilm. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, anna dzalika yahrum lakin laisa ala itlaqi, bahwa hal tersebut haram tetapi tidak secara mutlak. Artinya ada yang dikecualikan. Fa yajuzu li ahli al-ilm al-mawthuq bihim an yanzuru fi at-taurah. Diperbolehkan bagi ahli al-ilm yang terpercaya. Ahlul ilm yang terpercaya dan juga telah kokoh keilmuannya untuk melihat, mempelajari Taurat, ya, bukan sekedar orang yang dianggap alim ataupun orang yang bisa membaca kitab ataupun orang yang sekedar katakanlah bisa hafal Quran. Tidak cukup itu. Orang yang alim, yang rasikh fil ilm, kokoh kuat ilmunya, dia hafal Quran dan hafal ribuan hadis, paham terhadap usul-usul kaidah-kaidah ahlu sunnah, pokok-pokok prinsip ahlu sunnah, paham terhadap ahkam fiqhiyah dengan berbagai macam cabang-cabangnya, maka ulama yang seperti ini kalibernya, dia bisa membaca dan boleh membacanya dan mampu untuk menunjukkan akan apa yang ada di dalam kitab tersebut, kitab Taurat ataupun Injil tersebut yang telah dirubah-rubah oleh mereka, dan mampu untuk membantah mereka dengan apa-apa yang ada pada kitab-kitab tersebut itu sendiri, karena memiliki usul wa'id dalam agama yang membentengi dirinya dari berbagai macam kerancuan-kerancuan dan kebingungan-kebingungan. Adapun selain mereka, maka tidak boleh. Nah, ini pun diperbolehkan li ramdi impali dakwal Yahud atau dakwal Nasara. Tujuannya adalah untuk membantah, membatilkan apa yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Mereka mendakwakan bahwasanya Uzair bin Allah ataupun mereka mendakwakan Isa bin Allah. Maka terbantah di dalam kitab-kitab tersebut. Kalau kitab itu adalah kitab samawi, kitab yang turun dari Allah, kitab wahyu yang benar, pasti yang diajarkan adalah tauhid. Sehingga para ulama ini mampu menggali dari kitab-kitab tersebut inti dakwahnya para rasul. Awli nusratid din, atau dalam rangka membela agama. bukan untuk sekedar mempelajarinya semata, melihat dan menjadikannya sebagai wacana. Tidak boleh, walaupun alim tetap tidak boleh. Aw ma sabadzalika fi masaili da'wah ila Allah azza wa jalla wal jihad al ilmi, atau yang semisalnya daripada masalah-masalah da'wah ila Allah dan merupakan bentuk daripada jihad secara ilmiah membantah mereka. Ya tentunya ini dilakukan bukan orang yang baru saja masuk Islam meskipun sebelumnya dia pendeta. Yang melakukan ini bukan kalibernya mereka, tapi para ulama yang rasikhun di dalam ilmu. Tidak hanya sekedar semata dia pernah menjadi pendeta, kemudian setelah masuk Islam menjadi dai, dai kondang, membantah daripada orang-orang Nasrani. Berbahaya yang seperti ini. Tidak ilmiah, karena dia belum memiliki pengetahuan ilmu yang kokoh, yang mumpuni di dalam Islam. Dan madaratnya justru akan sangat besar nantinya. Bukan, ya inginnya ingin membela Islam, tetapi yang terjadi justru akan menjerumuskan Islam, menjatuhkan Islam, merusak citra Islam, karena dia tidak bekerja dengan yang semestinya. Kurang kokohnya ilmu yang ada pada dirinya, kurang penguasaan terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kaidah-kaidah di dalam memahami keduanya. Ini pendapat yang kedua. Wa hadzal qawlu tsani, dan pendapat kedua ini, walladzi i'tamadahu katsir min ahli ilm. Inilah yang dipegangi oleh mayoritas ahli ilm. Dijadikan sandaran oleh mayoritas ahli ilm. Wallahu kutuban katsirah fi bayan ba'd at-tahrifat allati istamala 'alaiha al-Injil wa Taurat. Dan mereka menulis kitab-kitab yang sangat banyak menjelaskan sebagian penyimpangan-penyimpangan yang terkandung pada Al-Injil dan At-Taurat. Balkataba Ibnu Taimiyah kitaban sammahu al-jawabus sahih liman badala dinal masih. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri telah menulis satu kitab yang beliau al-jawabus sahih, jawaban tepat liman badala dinal masih, bagi orang-orang yang mengganti-ganti, merubah-rubah agama al-masih, yakni agama Isa. Fihi nukul kathir Taurat. Di dalam kitab tersebut terdapat penukilan-penukilan yang banyak dari Taurat dan Injil. Ini tentunya kitab-kitab Taurat dan Injil yang beredar pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam bahasa Arab. Karena kitab-kitab tersebut mengalami revisi dan revisi, kalau itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan ada revisi. Ya, seperti Al-Qur'an, ya, tidak ada revisi sama sekali dari semenjak turunnya sampai sekarang. Tetapi karena itu adalah kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah dari asalnya oleh tangan-tangan manusia, ditambah dan dikurangi, sehingga banyak terjadi revisi-revisi. Terlebih kemudian diterjemahkan ke dalam sekian banyak bahasa. Setiap tahun bisa mengalami perubahan. Sehingga apa yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kitab Taurat ataupun kitab Injil yang beliau dapati pada masa tersebut yang menjadi hujjah membantah mereka, bisa jadi tidak ada pada kitab Taurat dan Injil pada saat ini. Bisa jadi tidak ada pada kitab perjanjian lama ataupun perjanjian baru dalam cetakan-cetakan sekarang itu, karena telah mengalami sekian banyak perubahan-perubahan. Wa kitab Ibnu Al-Qayyim, dan ada pula kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang diberi judul oleh beliau Hidayatul Hayara fi Adwibatil Yahudi wa Nasara. petunjuk bagi orang-orang yang bingung dalam menjawab orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ayo ton. Demikian pula, fihi naqlun katsiran an tilkal kutub. Di situ terdapat penukilan yang banyak dari kitab-kitab tersebut. Yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Wa kadzalika al-Qurtubi. Demikian pula al-Qurtubi. Wa jama'at min ahli al-ilm nadharu fi dan sekolah daripada ahli al-ilm mereka mempelajari daripada kitab Taurat dan Injil. Lighardi nusrati syariah dalam rangka tujuannya adalah membela syariat. Wa hadha wal mu'tamad dan pendapat inilah yang dipegang. Ini pendapat ini ya, artinya yang dengan roji. Di annahu la yajuz di afrodin nas wa hadi thullabil ilm an yadhuru fiha. Karena enggak boleh untuk masing-masing orang ataupun person-person dari thullabul ilm kemudian mempelajari kitab Taurat, kitab Injil. Bal yahrum, bahkan hukumnya adalah haram. Wa ya'tham dan berdosa mana dhara fiha, siapa saja orang yang melihat kepadanya. Walakin idza kana nadharu nadharu 'alimin rasidin fil 'ilm yaqsidu jihad fa inna hadha jaizun bi hasabi. Akan tetapi jika yang memandang, mempelajari, melihat, membaca adalah pandangan seorang alim, yang membaca adalah seorang alim yang kokoh dalam keilmuan, tujuannya untuk jihad, jihad secara ilmi, fa inna hadha jaizun bi hasabi. Maka yang seperti ini boleh sesuai dengan kadarnya. Li'annahu alaihi salatu wassalam lamma amara birajmil yahudi alladhi zana bil yahudiyah qalu innar rajm laisa fi kitabina. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bisa beliau merintahkan untuk merajam Yahudi yang telah berzina dengan seorang Yahudi lainnya, wanita Yahudi lainnya. Ada dua orang Yahudi, laki perempuan, berzina. Padahal kedua-duanya telah menikah. Maka mereka diminta untuk membawa perkara mereka kepada Rasulullah SAW dan Rasul memutuskan dirajam. Maka mereka mengatakan, di dalam kitab kami tidak ada hukum rajam. Kami bukan muslimin. Kami minta hukum kepada Anda, tetapi dihukum sesuai dengan hukum kami. Kami ini orang-orang Yahudi. Di dalam kitab kami Taurat tidak ada rajam. Maka kal beliau menyatakan fa'tu bi Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Datangkan Taurat, kemudian bacalah oleh kalian jika kalian benar-benar orang yang jujur. Ini dalam surat Ali Imran. Fa'atu fa'tu Taurat, mereka pun mendatangkan kitab Taurat. Fanadhara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memandang kepadanya, melihat-lihatnya. Bahwa doa Yahudi yadahu, dan seorang Yahudi meletakkan tangannya di saat sampai pada ayat Taurat, apa ayat tentang rajam dalam kitab Taurat, dia tutupi dengan tangannya. Buka, ayo buka sini, buka lagi, nah, sampai buka ini ditutupi begini, nggak kelihatan. Maka apa yang terjadi? Waktu Yahudi yadahu au usbu'ahu ala ayat rajam, orang Yahudi tersebut menutupi tangannya atau dengan jari jemari tangannya pada ayat rajam. Faqala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, maka berkatalah seorang yang sebelumnya adalah pendeta di kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang yang diagungkan sebelumnya, nah, dia seorang haber ulama'nya Yahudi. Tapi kemudian setelah bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW dan Rasul memberikan jawaban-jawaban yang hanya diketahui oleh seorang Rasul tentunya, dan itu diketahui persis oleh Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam kemudian langsung masuk dalam Islam dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, seorang Yahudi masuk ke dalam Islam. Karena beliau ini Abdullah bin Salam adalah seorang yang sangat dihormati pada waktu itu, putra daripada seorang tokoh besar. Maka dia mengatakan, ya Rasul, coba tanya kepada mereka jika nanti ada orang Yahudi yang lewat, tanya tentang siapa diri saya sebelum Anda menyampaikan bahwa saya masuk Islam. Kemudian Abdul bin Salam bersembunyi, datang orang Yahudi, kemudian berdialog dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, siapakah Abdul bin Salam di sisi kalian? Dipuji-puji, wa khairuna, wa ibnu khairina, dan seterusnya. Dia adalah orang terbaik kami, putra dari orang terbaik kami, dan seterusnya. Pujian-pujian muluk-muluk kepada Abdul bin Salam. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana kalau seandainya dia masuk ke dalam Islam? Mereka langsung mengatakan, mustahil juga, demikian-demikian. Langsung Abdul bin Salam keluar bersahabat. Setelah itu langsung seketika itu juga dijelek-jelekkan, dicaci maki dan sebagainya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Maka Abdul bin Salam tahu persis tentang isi daripada kitab Taurat. Faqala Abdul bin Salam, maka Abdul bin Salam mengatakan kepada Rasulullah, "Murhu ya Rasulullah an yarfa' yadah." Perintahkan dia wahai Rasul agar dia mengangkat tangannya. Fal ayah tahta yadah, karena ayat itu berada di bawah tangannya, tepat di bawah tangannya. Mau kan aja, atau sebagaimana datang di dalam hadis, hadisnya sahih. Al maqsudu min dalik, maksud daripada ini disebutkan, annal hadis dalla ala tahrim wa huwa ala babi wa yustasna min dalik man dzakarna min ar-rasikhin fil ayat. Tujuan daripada ini bahwasanya hadis Umar bin Khattab yang dilarang oleh Rasulullah SAW tadi membawa kitab Taurat menunjukkan akan haramnya. Wahwa ala babi, dan ini memang yakni berlaku sesuai dengan babnya, dalam artian larangan itu maknanya adalah tahrim. Memang seperti itu begitu. Wa ala babi yakni bahwasanya an-nahyu yadul ala tahrim. Wa yustasna, dan diistisna, dikecualikan. Min dalik, dari hal tersebut, man dzakarna min ar-rasikhin fil ilm, dikecualikan adalah orang yang telah kami sebutkan dari kalangan ar-rasikhun, orang-orang yang kokoh kuat ilmunya. Alladzina lahum qasdun sahihun fil jihad fi sabilillah, yang mereka ini ar-rasikhun fil ilm, ini mereka memiliki tujuan-tujuan yang benar, yang baik, tujuan-tujuan untuk jihad fi sabilillah. Mereka sendiri telah kokoh keilmuannya untuk diri-diri mereka. Kemudian mereka ingin membantah daripada klaim-klaim dusta orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan menisbatkan kepada kitab-kitab mereka. Maka terbongkar hal tersebut dengan dipelajari kitab-kitab mereka dan ditunjukkan sisi-sisi kedustaan mereka. Idza tabayyan hadza fahal annahu nadhar fi Taurah wa Injil li ajli annaha mansukhah aw li ajli annaha muharrafah aw huma ma'an. Apabila penjelasan ini telah gamblang, artinya memang benar-benar itu adalah larangan dari Rasulullah SAW, apakah larangan tersebut larangan daripada memandang kepada kitab Taurat, membacanya, demikian pula kitab Injil, disebabkan karena kitab tersebut telah dihapuskan hukumnya, atau disebabkan karena adanya inhirafat, karena adanya penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, atau karena kedua-duanya? Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membaca-baca Bible, kita Injil ataupun kitab Taurat, perjanjian baru ataupun perjanjian lama dilarang dibaca oleh kita kaum muslimin. Apakah disebabkan karena hukumnya sudah tidak berlaku sehingga tidak ada manfaatnya dibaca, bahkan akan membawa kepada subuh keraguan-keraguan, atau karena di situ telah terjadi banyak perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan, ditambah dan dikurang, diganti-ganti, atau alasannya kedua-duanya ini? As-sahih, kalau saya yang benar, an-nahya lihadil asbab jami'an, bahwa larangan tersebut berlaku karena alasan itu semua. Alasannya adalah ya sudah dihapuskan hukumnya dan karena terjadinya banyak penyimpangan-penyimpangan. As-sababul awal, sebab yang pertama, li'annaha mansukhah, karena kitab-kitab tersebut telah dihapuskan hukumnya. Wa idza kanat nusikhat bil Qur'an wa risalati Musa alaihi salatu wassalam wa risalat Isa nusikhat bi risalati Muhammad alaihi salatu wassalam fa Allahu jalla wa ala la yamda illa bi tibai'il Qur'an. Baik, wa idza kanat nusikhat bil Qur'an, dan apabila kitab-kitab tersebut Taurat dan Injil telah dihapuskan hukumnya dengan Al-Qur'an, wa risalatu Musa alaihi salatu wassalam wa risalatu Isa nusikhat, dan risalahnya Musa, risalahnya Isa alaihi masallatu wassalam nusikhat bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dihapus hukumnya oleh risalah Muhammad alaihi salatu wassalam, fallahu jalla wa ala la yamdu illa bi tibai Al-Qur'an, maka Allah jalla wa ala tidak ridho kecuali yang diikuti hanyalah Al-Qur'an semata. Wattiba Muhammad alaihi salatu wassalam, dan hanya sekedar mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam semata. Ini sebab yang pertama. Karena sebabnya adalah hukum-hukumnya telah dihapuskan oleh Al-Qur'an. Wassababu tsani, dan sebab yang kedua, aidan annaha muharrafah, juga karena kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, ditambah dan dikurangi. Fa tahrifut Taurah wa tahriful Injil kabirun jiddan, maka penyimpangan-penyimpangan Taurah dan Injil itu sangat besar sekali, sudah tidak lagi asli. Wa idza kanat muharrafah fa innahu la yuwathaq bi akhdhil haqqi minha, apabila kitab-kitab tersebut telah muharrafah, terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tidak bisa untuk dipercaya, untuk diambil kebenaran darinya. Kenapa? Karena telah terjadi banyak sekali perubahan-perubahan padanya, tidak murni. Kalau kebenaran, ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, tersentuh oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Idza kana an-nadhir fiha yuridu haqqan fi mas'alah li'annaha muharrafah wa mubtada' kama nasallahu jalla wa ala ala dzalik. Wa idza kana muharrafah fa innahu la yuwaththaq. Kalau hal tersebut telah terjadi perubahan-perubahan, maka tidak bisa dipercaya untuk diambil kebenaran darinya. Apabila orang yang membacanya itu menginginkan kebenaran dalam permasalahan. Kenapa demikian? Karena dia telah menyimpang dan telah dirubah-rubah, telah diganti-ganti. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla sendiri yang telah menyebutkan terjadinya banyak penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan pada dua kitab tersebut. Lakin akan tetapi ikhtalafa ahlul ilm, ahlul ilm berselisih. Hal tahrim alladzi fit Taurah wal Injil, hal huwa tahrifun wa taib tahrifu tabdil wa taghyirul alfaz, aw huwa tahrifun wa tabdilun bi makna ta'wilul kalam, ta'wilul kalim ala ghairi ta'wili, wa tahriful ma'ani wa tabdilul ma'ani bi ta'wil ala salasati aqwali ahli al-ilm. Sekarang kita menyebutkan tentang khilaf dari kalangan ahlul ilm. Apakah keharaman at-tahrim ala di Taurah wal Injil hal wa tahrif, maksudnya ini hal at-tahrif bukan tahrim, hal at-tahriful ladhi di Taurah wal Injil hal wa tahrifu tabdil wa tahir, gitu ya, istakim al-kalam, lihat apakah tahrif yang terjadi pada kitab Taurah dan Injil itu tahrif tabdil dan tahrif taghyir, ya, penyimpangan tersebut. Apakah yang terjadi pada kitab Taurat dan Injil itu, apakah penyimpangannya dari sisi dirubah-rubah dan diganti-ganti lafadznya, au huwa tahrif wa tabdil bi makna ta'wil kalim ala ghair ta'wil, ataukah tahrif dan tabdil di situ maknanya adalah ditakwilkan kalimat tidak sebagaimana mestinya. Wa tahriful ma'ani, tabdil ma'ani ditakwil. Ya, ini menyimpangkan maknanya, mengganti-ganti maknanya dengan takwil. Artinya gambaran permasalahan di sini yang kemudian terjadi padanya tiga pendapat ulama. Yang pertama adalah apakah yang terjadi di dalam kitab Taurat dan Injil itu perubahan-perubahan lafadznya, jadi lafadznya itu dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia, ataukah lafadz-lafadznya itu terjaga, tidak terjadi perubahan sama sekali, tetapi makna-makna dan kandungannya yang dirubah-rubah oleh manusia, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi gambarannya demikian. Gambaran yang pertama, apakah Taurat dan Al-Injil itu mengalami perubahan dari lafadz-lafadznya, ataukah hanya mengalami perubahan dari sisi kandungan maknanya? Lafadz-lafadznya masih sama, tetapi kandungan maknanya disimpang-simpangkan oleh orang-orang Yahudi dengan hawa nafsunya. Apakah demikian? Maka di situ ada tiga pendapat dari kalangan para ulama. Al-Qaulul Awwal, pendapat yang pertama, wa anna tahrif tahrifu al-fadhil. Ini pendapat yang pertama, bahwa penyimpangan tersebut adalah penyimpangan lafadznya, yang dirubah pada lafadznya. Wa hadza dhaba ilaihi katsirun jiddan min ahli al-ilm. Dan ini pendapat pertama ini, pendapat tersebut dipilih oleh banyak sekali dari kalangan ahli al-ilm. Fi anna Taurat hurifat alfadhuha, bahwasanya Taurat itu dirubah-rubah lafadznya. Wal Injil hurifat alfadhuha, demikian pula Injil dirubah-rubah lafal-lafadznya. Fahudhifa minhu asya, maka dibuang padanya dari kitab Injil tersebut atau kitab Taurat tersebut banyak daripada kalimat-kalimat dibuang. Wazida fihi asya fil lafz, dan ditambahkan lafal-lafadz yang banyak. Ada lafadznya ditambahkan, sebagian dibuang lafadznya, sebagian ditambahkan. Walihada qala Allah jalla wa ala matara, dan karenanya Allah jalla wa ala menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan memberitakan, yakni Isa alaihi salam, memberitakan dengan berita gembira dengan datangnya seorang juru selamat. Bahasa mereka ya juru selamat, bahasa kita rasul. Bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, tercatat di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Tercatat nama tersebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan sekarang kalau kita melihat terjemah-terjemah kitab Taurat Injil, tidak ada, tidak tersebut sama sekali. Wahadi bisyarah lakajiduha fil Injil, dan bisyarah ini, ya berita gembira ini, kau tidak akan dapat di dalam kitab Injil yang sekarang maksudnya. Wahia fi ba'dil anajil, lakin al-anajil al-arba'ah al-mu'tamadah indahum laibihah. Dan ini, yakni kalimat ismu Ahmad ini, ada pada sebagian injil-injil mereka. Hanya saja pada empat injil yang mu'tamad di sisi mereka, laisat biha, tidak ada pada empat injil yang mu'tamad ini, tidak tahu. Al-Muhim mereka punya rujukan injil itu dari empat macam. Injil ini, Injil itu, Injil itu. Mungkin ada yang tahu. Ini pun hatta orang-orang Nasrani pun butuh belajar untuk mengetahui hal itu. Mana dikran Nabi SAW mawujud di Taurat, padahal penyebutan Nabi SAW itu terdapat dalam kitab Taurat. Dan kalau dari ayat yang dibawakan oleh Asyikh tadi, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, itu tidak tegas bahwasanya di dalam kitab Taurat atau Injil terdapat penyebutannya, hanya diberitakan oleh rasul, oleh Isa. Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, ini ucapan Isa. Isa mengabarkan berita gembira bahwa namanya nanti akan muncul sebagai nabi dan sebagai rasul penutup akhir zaman adalah Ahmad namanya. Dan itu adalah nama Rasulullah SAW di saat kecil. Beliau dipanggil Ahmad dan juga beliau dipanggil Muhammad. Ma'ruf. Dan di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-A'raf penyebutan bahwasannya nama beliau tersebut ada di sisi mereka. Allah menyatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yani orang-orang yang mengikuti seorang rasul nabi yang ummi yang mereka dapati maktuban indahum. Yani namanya tercatat di sisi mereka fit Taurati wal Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada di dalam kitab mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan mereka pada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yahillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith. Menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan perkara yang jelek-jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum. Meletakkan beban berat yang membebani punggung mereka. Wal aghlal kanat 'alaihim allati kanat 'alaihim. Demikian pula melepaskan daripada belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'u nuralladzi unjila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman dengannya, membelanya dan menolongnya, serta mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hal tersebut diberitakan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Ada. Hadza ya'ni ini menunjukkan bahwasanya annahum hadzafu minhu asya, bahwa mereka itu memang menghapus-hapus kitab mereka banyak hal. Kadzalika al-masail al-fiqhiyah aidan azaluha. Demikian pula sebagian masalah-masalah fikhiyah mereka menghilangkannya. Seperti keharuman babi sebetulnya pada syariat Nabi Isa itu pun juga diharamkan babi, dihilangkan. Hanya kemudian mereka tambahkan babi yang diharamkan adalah babi babi hutan. Adapun babi piaraan dan mastamal alaihi min tauhidillah jalla wa ala, apa yang tercakup di dalamnya daripada tauhidullah mereka buang-buang, mereka hilangkan. Najid annahu fihi nisbatun naqsillah jalla wa ala. Kita dapat di situ di dalam kitab Taurat ataupun Injil yang mereka telah rubah-rubah itu, kita dapati padanya menisbatkan kekurangan pada Allah jalla wa ala. Kekurangan pada Allah jalla wa ala. Dan orang-orang yang belajar agama kepada orang-orang barat, belajar Islam di negeri barat, mereka biasa kemudian melakukan hal seperti ini, apa yang mereka sebut dengan ilmu filsafat, menisbatkan nakes kepada Allah dan berusaha untuk membuat hal tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan filsafat. Apakah Allah mampu untuk mengangkat sesuatu? Apa menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan alhamdulillah. Pertanyaan tidak perlu untuk dijawab, dan itu merupakan bentuk daripada pelecehan terhadap kebesaran Allah jalla wa ala. Wa fihi nisbah yakni fit Taurah wal Injil ma'an. Wa Taurah akthar an-naqais lil anbiya, dan di dalamnya juga penisbatan yakni di dalam Taurah dan Injil sekaligus, dan di dalam Taurah lebih banyak penisbatan kekurangan-kekurangan bagi para anbiya. Mereka gambarkan na'udzubillah para anbiya dengan berbagai macam sekian banyak ya na'udzubillah perkara-perkara yang bahkan untuk orang yang istilahnya sekedar seorang muslim biasa saja itu tidak pantas melakukan, apalagi dinisbatkan kepada para nabi. Nabi Daud dinisbatkan istilahnya merebut istri orang, misalnya itu ma'ruf di kalangan mereka. Wa waqu'ul anbiya fil fawahis, dan bahwasanya para anbiya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa yang keji. Wa nahmu dzalik, dan yang semisalnya. Mimma najzim anna hadza mimma khayyaru. Perkara-perkara yang kita pastikan bahwa itu sesuatu yang mereka ubah-ubah. Wa jaduhu, dan mereka ganti-ganti. Au naqasu minhu, atau mereka kurang-kurangi darinya. Wa hadza yadullu li hadzal qaul, dan ini menunjukkan akan kuatnya pendapat ini. Wa huwa anna Taurah wal Injil waz Zabur waqa'a fiha at-tahrifil alfaz. Bahwasannya Taurat, Injil dan Zabur itu terjadi padanya perubahan-perubahan dalam sisi lafaznya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nabi lahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.